اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi yang beserta dengan mobilar kecil tadi sebut nama, insya Allah kita semua merupakan bayang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Judul yang diberikan ini lumayan berat. Selamatkan zaman penuh fitnah dengan pemimpin yang amanah. Kontradiktif. Zaman yang penuh fitnah, pemimpinnya amanah. Bagaimana mungkin bisa lahir pemimpin amanah di zaman yang penuh fitnah? Dulu kan zamannya fitnah Pak Ustaz. Abu Jahal, Abu Sufyan. Tapi kenapa bisa lahir Muhammad SAW? Di zaman yang penuh fitnah ini bisa naik pemimpin yang amanah. Coba perhatikan. Saya sempat salah. Mau menengok ke sini tak jelas. Mau menengok ke sini perempuan. Saya tidak bernama menengok ke sini. Ustaz itu perempuan aja. Nengoknya dari bawah ke atas. Bagaimana orang sampai ke puncak kekuasaan di diri kita? Yang pertama mesti naik perahu. Betullah memang kita ini orang Melayu yang tinggal di tepi sungai. Harus naik perahu. Berapa harga perahu itu macam-macam. Bisa antara 2 miliar, 6 miliar dibuang. Maka siapkanlah duit untuk perahu. Kemudian untuk mendapatkan perahu ini bersaing lagi antar interen partai. Kenapa partai besar diperlukan? Karena kalau partai kecil-kecil dikumpul itu lebih banyak. Lebih baik beli perahu besar satu daripada sampah kecil-kecil banyak. Karena kemungkinan akan tenggelam itu lebih besar. Jadi okelah. Maka antar interen ini bersaing dulu. Perahu yang mau didapatkan satu, tapi ada 3 persaingan. Nanti mereka akan melihat kapabilitas. Ini orang layak atau tidak. Sementara layak tak layak itu sosialisasi dulu. Kayaknya jangan-jangan ibu-ibu sudah mulai jilbabnya bertambah. Sudah mulai remaja masjid pun bisa jadi dimasuki, disusupi. Ini macam-macam. Kenapa? Dengan banyaknya peminat ini orang, dia nanti akan memenangkan. Dari mana bisa ketahuan? Sufi. Lembaga survei juga bermain. Lembaga survei, makanya lembaga survei ini tak ada matinya. Karena jasa dia untuk menghitung orang yang tak bisa dihitung satu persatu, itu dia prediksi. Jadi kalau zaman Nabi Musa itu yang paling maju, tukang sihir. Di zaman sekarang lembaga survei, kerjanya kirim. Tukang sihir sama lembaga survei itu kirim, kerjanya di alam lain. Dia tidak nyata, dia hitung, sekian. Jadi adik-adik yang kopi di lembaga survei ini, dia mirip-mirip macam toksinya sudah terkenal. Setelah berhasil mendapatkan, berjuang, dapat perahu. Naik kepada selanjutnya, ini yang paling mahal, high cost. Paling mahal costnya di sini. Mau memperebutkan 3, di situ masyarakat tadi dibagi 3. Yang pertama masyarakat mampan. Masyarakat mampan ini tidak bisa dipilih suaranya. Dia mesti diyakinkan dengan argumentasi. Contoh masyarakat mampan ini, para intelektual, guru besar, dia akan memilih. Saya lebih condong ke sini, karena program-programnya lebih real. Para idealis, mahasiswa. Yang kedua, itu kelompok oportunis. Dia tergantung kepentingan. Yang nomor 3, sini itu yang paling banyak nakes DP. Kita hitung kalau DPD itu 300 ribu, penduduk bukan baru ini 1.100.000 pada waktu malam, pada waktu siang 1.300.000. Yang 200 itu kok bisa bilang ada yang balik Indonesia, ada yang balik Kampar, maka bertahan dia 1.100.000. Lalu DPD-nya lebih kurang 300 ribu. Untuk mendapatkan kuasa, suara terbanyak suara Tuhan itu 50% plus satu. Jadi kalau calonnya dua, maka paling tidak dia harus punya suara 150 ribu. Kalau 150 ribu itu salah tempel serangan pajak 100 ribu saja, itu dia harus menyediakan 15 M. Fokus dulu ya, itu 15 ember. Itu baru uang untuk serangan pajak. Belum lagi untuk banner, baleho, kaos oblong, surat yasin, rebana. Ibu-ibu, kita rebana, nasir, bersanji, makaban, jam dinding, poli, yang preman-preman kita kampun. Itu semua harus. Kalau tidak diberikan, suara melayang. Dalam dunia ini tidak ada hal haram. Ketika ini terpenuhi semua, belum lagi berhadapan dengan tim penghitungan. Menang secara pencoblosan bisa dikhianati dan disaksi dimainkan. Nah, di tempat itu saksi berapa? Berapa TPS? Jadi kalau ada yang mau mencalon, ini termasuk ajak untuk memikirkan. Begitulah kehidupannya untuk menjadi. Kita belum cerita pemimpin benar, pemimpin amanah, untuk bersaing naik ke atas. Ketika ini masalah jerimet, duit sudah banyak keluar, stres, depresi, datang islami, selesai. Jadi ini adalah gambaran sederhana tentang masalah. Setelah dia berhasil dengan melewati berbagai rintangan ini, barulah dia bisa duduk ke atas, dipegang melalui kekuasaan. Kira-kira kita belum cerita baik tak baik. Dengan sistem yang begini muncul, mungkinkah akan lahir pemimpin yang dikatakan FSRMM, pemimpin amanah di tengah fitnah itu? Ya, yang itu pertama tanda bingung, kedua kekenyangan, ketiga ngantuk. Tidak mungkin. Oleh sebab itu ada sebagian Muslim yang berputus asa. Kalau kita diajak cerita masalah kepemimpinan, usah kaji-kaji itu, Ustaz. Bahwa ada kami cerita haram-haram. Hanya kembali kami sabar. Maka jangan heran, Ustaz, judul mengajar kita malam ini ibadah kita bersabar. Pemimpin kita tidak amanah, yang penting sabar. Oh, sorry. Kenapa? Karena sudah putus asa. Ini orang yang putus asa ini sama dengan orang mati sebelum masanya. Belum masanya mati, dia sudah mati duluan. Jangan heran kenapa organisasi sosial kemasyarakatan mati, karena diisi oleh mayat-mayat berjalan. Dia merasa kita ada pentingnya lagi dikaji, udahlah, serahkan aja lah pada Tuhan. Maka aliran yang paling subur adalah aliran kepasrahan kepada Tuhan. Ini gimana nih kalau bisa naik? Salah Tuhan. Apa bedanya dengan artis impotemen? Kamu kok bisa bercerai? Besar mengatas menyalahkan Tuhan. Padahal kita dikasih Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk merubah. Di mana inti perubahannya? Lihat yang 1 2 3 4. Empat anak tangga menuju puncak ini. Di mana inti perubahannya? Sistem tidak bisa berubah. Tapi orang yang berada di sistem itu bisa berubah. Oleh sebab itu, ketika mendudukkan orang-orang yang mengaji tidak bisa, lalu orang yang duduk itu di bawah. Pertama, orang mengaji didudukkan di situ. Orang mengaji didudukkan di situ. Kalau tidak bisa, orang yang duduk di situ di bawah mengaji. Bagaimana caranya? Tentu tips masing-masing. Apakah dia yang datang ke sana? Yang penting orangnya itu berubah. Maka sistem itu dilewati, dijalani oleh orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Maka yang duduk di, yang punya perahu itu bisa jadi merubah pikirannya, karena dia sering dengar pengajian, lalu dia takut kepada Allah, bisa saja. Tapi yang paling penting adalah ini, suara terbanyak, suara Tuhan. Demokrasi suara terbanyak suara kuat. Oleh sebab itu ketika suara pemilih ini yang terbanyak miskin, orang di tempat kita bukan miskin, sengaja dimiskinkan. Karena orang miskin itulah penyumbang suara terbesar. Jangan heran kenapa tidak ada program pengentasan kemiskinan. Kenapa tidak ada program membuat orang menjadi mampu? Orang kalau dia mampu, nanti dia akan mapan. Orang kalau sudah mapan, pilihannya benar. Biarkan dia miskin, biarkan dia susah, karena itu adalah lumbung suara. Ibu-ibu yang sudah haji, adik-adik yang aktif, bapak-bapak, ini tidak bisa dibeli suaranya dengan harga yang saya patok 100 ribu. Kalau datang orang pagi, bawa duit 100, pak, coblos saya 100. Nah, kalau dia mampan. Kalau 1 juta, saya istirahat. Oleh sebab itu, maka jangan heran kawan saya Ustaz kemana-mana mungkin tanya, ibu nanti akan pilih saya, insya Allah Ustaz. Bapak akan pilih, insya Allah Ustaz. Pagi mencoblos, sorenya mereka datang ramai-ramai ke rumah Pak Ustaz, melelehkan air mata, sambil minta maaf. Maaf ya Ustaz, maaf ya Ustaz. Dia bingung kenapa minta maaf. Rupanya suaranya berubah di depan kotak suara. Berubah semua. Yang dibina, yang kubina selama ini, dan bertahun-tahun kubina di depan kotak itu semuanya berubah. Ini true story, bisa nyata. Begitu cepatnya. Apa jadi masalahnya? Dia sudah mikir, Ustaz ini selalu mengatakan sorga, sorga, sorga. Sorga itu mana? Tak nampak. Ini jelas 100 ribu, ini adalah jelas-jelas saja lah. Kalimat itu sederhana, tapi itu luar biasa. Yang jelas-jelas saja. Soalnya ini kepemimpinan ke depan kita akan ingin imbalan politik kata dia. Oleh sebab itu, umat ini kalau mau baik diperbaiki pendidikan. Pendidikan mahal luar biasa. Sekolah yang ada 5 pelajaran agama, Quran, Hadis, Fikih, Bahasa Arab, Sejarah Islam, Metodologi Studi Islam, 5 pelajaran agama dalam sekolah umum itu tambahan. Karena guru PNS tidak diberikan mata pelajaran itu, otomatis sekolah mesti menambah guru tambahan. Kalau guru tambahan berarti ada kos biaya tambahan. Di sekolah Bapak ini apa pelajaran agama? 5 Pak Ustaz. Berapa uang sekolahnya dan kalkulam? 12 juta. Anak siapa yang bisa sekolah? Pendidikan mahal. Efek dari pendidikan mahal, orang bodoh. Bodoh secara agama, maka dia bisa dipelitir. Berapalah orang yang meyakini bahwa ketika dia mencoblos itu, bahwa ini persaksian di depan Tuhan. Ketika Anda mencoblos kertas itu dengan pak, maka pada saat itu Anda sedang berkata di hadapan Tuhan, Ya Allah, ini saya Abdul Somad sedang memilih pemimpin saya yang amanah di zaman fitnah. Bismillah. Dan orang yang meyakini itu, yang lain, ya kan main-main aja. Ah, ini kan arisan 5 tahunan sekali. Namun mesti serius-serius betul. Yang penting kita sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini Islam, ada politik. Itu bukan urusan kita, itu urusan negara. Masalah urusan negara kita tak perlu bawa-bawa Islam. Sekularisasi, kepalanya sudah dibelah. Tidak ada politik dalam Islam. Apalagi ditambah dengan orang-orang liberal, Islam yes, politik Islam no. Akhirnya di masjid tak boleh bicara politik, masjid jangan berita-cerita calon-calon pemimpin. Sementara orang luar kita memang itulah yang dia bahas dalam gereja. Kalau Anda ingin berhasil, pilih orang ini, nomornya ini. Mungkin video kita pun bisa ceritakan bagaimana mereka memang memprogramkan ini orangnya, harus kita dukung, harus kita letakkan. Walaupun berbeda antara Protestan, Katolik, Nomensen, Ortodok, apapun namanya, tapi yang jelas ketika memilih pemimpin, mereka bersatu dalam satu suara demi program besar yang disebut dengan Kristenisasi lewat politik. Oleh sebab itu, pembenahan ekonomi dasar utama perbaikan. Karena pemimpin diangkat oleh rakyat, rakyat yang memilih itu mesti punya kemapanan. Mapan ekonomi, mapan pengetahuan. Bagaimana mau punya pengetahuan yang sempurna? Ekonominya orang mari, kecobalah. Dalam dunia demokrasi tidak ada beda suara profesor doktor dengan suara orang tamat SD. One man, one vote. One man, one choice. Satu orang, satu pilih. Kertasnya sama, pakunya sama, coblosnya sama. Tidak ada beda. Kalau profesor, coblosnya besar. Kalau tamat SD, bagi paku payung. Tidak ada. Semua sama. Oleh sebab itu, tidak ada prinsip kaitan. Sedangkan dalam Islam, namanya Abdul Hadi, wal Akhdi, tokoh masyarakat, seperti kata pepatah kita, yang ditinggikan serantai, dilulukan selangkah. Tempat dalam demokrasi tidak ada. Profesor sama orang tak sekolah, sama-sama tak ada beda. Dia tak pakai antik, tak pakai langkah. Itu kita tak penting di masalah dicapakan saja, tak penting. Yang penting sekarang dunia kita sama. Kita sama dengan hukum. One man, one vote. Satu orang memilih, satu suara. Maka, ini sikap tinggal dua. Yang satu dia tak mau ribut dengan ini. Apalah tinggalkan aja ini. So kita kaji-kaji-kaji. Akhirnya ketika ini kita tinggalkan, apakah dengan meninggalkan ini menyelesaikan masalah? Muncul masalah. Naik orang dengan berbagai macam latar belakang. Mau dimasuki, tak sanggup ribet. Oleh sebab itu perlu prosesnya panjang. Dari mulai dari usaha, bagaimana menemukan entrepreneur, bagaimana orang menjadi usahawan, bagaimana zakat itu produktif, tidak lagi orang diberikan. Diberikan dia beras 10 kilo, beras 10 kilo, habis itu dia masa habis. Berdepannya mau masa apa lagi? Maka perlu dibangkitkan zakat produktif. Wakaf produktif. Zakat itu dibagi dua. Ada janda tua, suaminya meninggal, anaknya kecil, dia tidak bisa berusaha. Dia dikasih makan. Kalau dalam Islam, ini zakat diberi dia makanan. Kamu makan sebulan berapa? 500 ribu, setahun 6 juta. Ini dari zakat setahun. Kalau habis kami tak tanggung jawab. Ini konsumtif, tapi ada yang produktif. Bapak bisa dagang? Bisa. Kenapa gak dagang? Gak ada modal. Kasih modal. Keahlian apa? Saya pernah mungkin-mungkin bisa Pak buat kayu jati. Kami kasih alatnya di kursusnya. Apa makan? Saya suka makan ikan lele. Terus saya rencana mau buka ternak lele, buatkan khusus. Nah, jadi diawali dari sini, ketika dia dibimbing dengan zakat, mulai ada keterikatan-keterikatan spiritual. Hari Sabtu dibawa dia pengajian, hari Ahad, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dia berusaha, tapi dia punya ikatan. Ini sekarang yang tidak punya ikatan, masa mengambang. Masa mengambang ini yang ditarik-tarik. Kalau dia berakar ke bawah, berujuk ke atas, dia tidak bisa ditarik. Tapi ketika masa menambang, macam kiambang, kemana air deras, kemana ombak besar, kemana angin kencang, di situ dia ditarik. Ditarik. Besok mau pemilihan, dua hari ini dia ditarik, didatangkan dari Jakarta. Ditarik pakai uang, tidak bisa. Ditarik pakai paksaan, tidak bisa. Ditarik pakai apa? Dihadirkan Dewi Persik. Kampanye penutup di tanah lapang. Berputarlah dari situ. Kena tiga dari putaran, besok sedang pusing-pusing. Macam-macam cara orang mengatakan. Istikharah, Ustaz mengajarkan istikharah. Ustaz Abdul Somad menulis di koran Riau Pos, judulnya masih ada tulisan itu. Bisa dibuka di Google. Istikharah politik, saya tulis. Tentukan pilihan Anda, pilih calon yang tepat, setelah itu sholat sunat istiqarah. Ibu pilih mana? Setiap saya istiqarah yang nampak ini aja. Gak nampak yang lain juga. Asal istiqarah calon ini yang nampak. Rupanya udah dapat jilbab tiga. Calon ini buyar istiqarah. Kacau. Tidak lagi objektif, sudah subjektif. Karena hadiah sudah terlalu banyak dipakai. Dapat jam tangan. Gambar dia. Setiap gambar. Waktu istiqlal Allah, memang dia aja dengan apa? Oleh sebab itu ini pencerdasan umat ini luar biasa. Maka kalau ustadznya cerdas, umatnya dicerdaskan, caranya lewat apa? Pengajian 30 malam Ramadan. Tema-temanya itu apa? Ramadan dan takwa, Ramadan dan kebersihan, Ramadan dan persatuan umat, manfaat zikir, Ramadan membentuk manusia yang bertanggung jawab, kuatkan satu Islam dan kepemimpinan. Itu mesti ada. Pesantren kilat, apa materinya? Banyak. Masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah umrah, Islam dan kepemimpinan. Jangan sempat ada peluang untuk menjelaskan kepemimpinan tidak dimanfaatkan. Pengajian kredensi ibu-ibu, kaji masalah cara wudhu, cara tayamum, masalah penyelenggaraan jenazah, tetap ada satu pesan, Islam dan kepemimpinan. Itulah cara yang dilakukan dari bawah, umat ini disadarkan sehingga dia punya pengetahuan dasar bahwa Islam itu tidak hanya memperhatikan. Jadi celah yang bisa kita masuki adalah miskin ini dimampukan, orang-orang oportunis yang namanya dunia ini tidak pernah kosong dari orang miskin. Zaman Nabi Muhammad ada, zaman Umar bin Khattab ada, zaman kita sekarang makin banyak. Yang namanya mengkosongkan tidak bisa, tapi meminimalisir. Makanya saya tak setuju kalau ada orang mengatakan ini program memusnahkan kemiskinan. Tidak bisa. Karena kalau memusnahkan kemiskinan, dikumpul orang miskin itu 3 jauh, habis itu dipanggil tentang. Itu musnahkan itu jauh. Tidak bisa. Yang bisa itu adalah meningkatkan kualitas daya beli, daya jual, kemampuan, kuat pelatihan. Sehingga kita berterima kasih, bersyukur ada orang-orang yang membuat sekolah-sekolah, sekolah entrepreneur. Diharapkan setelah tamat SMA, selain SMA, SMK, dia bisa aktif di tengah masyarakat. Bisa menjahit. Saya diajak oleh Ustaz kita juga, Ustaz Yudi di Muhammadiyah, Lazizmu, Lembaga Amil Zakat Infak, Sholatoh, Muhammadiyah. Ustaz datang, nanti kita acara di belakang Kedaun. Di belakang Kedaun kami ngumpul, saya sangka pengajian model begini, isinya anak funky. Rambut pirang pakai antik. Menengok antik di bibir-bibir saya apa judulnya nih Ustaz? Ini anak-anak funky yang kami tangkap dari perempatan. Kami tengok bakatnya apa? Oh, bakatnya montir, khusus bengkel. Bakatnya apa? Bisa buat lemari, khusus. Dari mana diperoleh dananya? Dari zakat. Orang-orang begini, kalau kita punya kota dekat, tentu dalam masalah politik dia akan nanya, Pak, kita sudah lama temenan, sudah lama sahabat, Bapak yang dulu memodali kami ini, dan mereka ini banyak yang kumpul-kumpul. Tak ada ikatan pernikahan, mereka semua berzina, lahir anak, segala macam, tapi dalam batinnya dia tetap ingin bertobat. Kami sudah capek, cuma kami mau kemana? Sosial tak ada kepedulian sama kami. Jadi bagaimana ceritanya? Ada yang peduli. Otomatis kalau dia sudah dekat akrab, dia bertanya, kira-kira nanti kalau pilih yang saya pilih siapa Pak? Tak jauh-jauh dari kamu, siapa orangnya? Inilah dia orang. Tapi perbuatan baik begini jangka waktunya lama. Kalau mau dipilih 2020, mulainya 2015. Orang tidak mau cerita lama. Orang cara memperkenalkan diri kalau mau lama mudah saja sebenarnya. Itu pedagang-pedagang sayur yang kurang modal dikasih berlipat. Anak-anak mantal, anak-anak dipanggi, anak-anak tak terurus diurus. Memang lama, 5 tahun, 10 tahun baru muncul. Yang paling cepat memperkenalkan diri Photoshop menunggu anda. Mari cetak besar-besar, insyaallah sebulan kan. Siapa yang tak terkenal di sini, cetak. Di jalan-jalan mau keluar, satu di simpang bingung. Satu di mana, satu lagi arah ke Pangkalan Kerinci. 3 saja dipasang, insya Allah orang akan kenal. Satu mengarah sana, satu arah sana. Yang muda, yang berprestasi. Kalau muda, kalau tua, yang tua juga sama. Insya Allah orang kenal. Modalnya apa? Tinggal print, tak bekerja sibuk. Ini pengenalan diri cara instan. Padahal banyak cara lain untuk dikenal orang. Tapi yang diberikan Allah, tapi orang tidak mampu menempuh jalan-jalan ini. tertinggi di sana. Yang lebih parahnya lagi adalah di pagi acara pemilihan itu, disitulah serangan massal yang luar biasa. Di satu daerah, tak boleh sebut nama, 300 ribu. Satu daerah 300 ribu, saya punya saksi-saksinya, 300 ribu. Di satu daerah 500 plus sepasang baju. Bapak berapa? 3 orang. 500, 500, 500. Kasih 3 pasang. Pilih nanti. Mana? Real. Terjadi. Duitnya dari mana? Orang-orang yang berkepentingan. Nanti kalau Anda yang duduk, tolong mudahkan usaha kami. Perjudian, prostitusi, zina, uang setan, uang hantu, politik, keinginan. Oleh sebab itu, menyadarkan kemarin. Nah, tentu dalam niat orang baik-baik ini adalah ingin yang baik-baik. Maka dia katakan, nampaknya kita pun bisa juga kalau punya jamaah kita calonkan Pak Ustaz. Saya bilang bisa, kenapa tak bisa? Apa yang membuat tidak bisa? Tentu saja bisa. Kita jumlahnya sudah cukup nampaknya Pak Ustaz. Ramai sekali kalau sholat. Orang sholat tak sama dengan orang memilih. Sholat dia ramai, tapi ketika memilih dia tidak minta pendapat Ustaz. Dia pilihan-pilihannya sendiri. Andai kita ramai itu berapa jumlahnya? Masjid Mutmainnah 1000, Masjid Al-Falah 1000, Masjid Al-Qur'anah 1000, Masjid Al-Qur'anah 1000, Masjid Raya Pasar Bawah 1000, baru 5 ribu. Sementara yang mau memilih 150 ribu plus 1, baru 5 ribu. Itu pun sebenarnya bukan 5 ribu, 1000. Karena jamaah itu sudah tepat. Jadi orang yang melihat ramai itu euforia sesaat. Dia tengok ramai itu kebetulan dipoto pakai alat yang nampaknya bisa ramai. Jadi foto itu pun menipu juga. Kalau banyak ketik. Dan orang sekarang memang suka ditipu. Tadi saya ada orang nanya, tolong kirimkan gambar ke Ustaz, saya kirim. Eh Ustaz ganti sekarang ya. Kaca saya tengok foto. Rupanya foto itu menipu. Artinya apa? Orang tertipu dengan berbagai macam bicara, ucapan, bentuk gambar, bentuk pokoknya prestis, singkat, apa yang nampak itu yang langsung. Nah, ini contoh-contoh. Kalau mau memperbaiki, di mana celahnya ada nampak, tapi perjuangan luar biasa. Selama ini tidak kita sentuh, maka selama itulah kita akan mendapatkan bukan amanah, tapi pengkhianat. Lawan dari amanah adalah khianat. Pemimpin amanah di zaman-zaman banyak fitnah. Pemimpin. Kalau begini ceritanya, jangan heran perampok akan naik di negeri penyamun. Adik-adik yang tak tahu penyamun itu kakak sepupu perampok. Perampok di tengah penyamun, penyamun dipilih perampok. Kenapa? Perampok akan memilih sesama rampok. Perampok pilih ustaz, dia tidak akan mampu. Dia takut nanti kalau ustaz naik di sunat, dia kami sekali lagi. Maka dia pilih yang sesuai dengan selera dia. Tentu dia pilih, kita pilih ini adalah nanti insya Allah kita bisa mampu-mampu sama dia orang tahun baru. Dipanggilkannya nanti artis. Kalau ustaz ini kita pilih, bawa ke pulang. Maka isu-isu agama itu luar biasa. Jangan pilih ini. Nanti kalau dia naik, kita wajib surat berjamaah lima kali. Mampus kita. Mampus katanya surat berjamaah lima kali. Jangan pilih ini. Nanti kalau pilih ini, zakat wajib. Kita selama ini malas bayar zakat. Apa maknanya? Agama menjadi momok ketakutan. Tapi kalau ini digulirkan menjadi wafak besar, sholat berjamaah masal, zakat masal, orang ini akan memilih program mana yang banyak. Makanya buatlah majelis taklim yang ramai-ramai, banyak-banyak. Kenapa? Ada orang-orang yang memang tertarik menengok orang banyak. Ada orang ini kalau dia tengok orang banyak, eh ini pun uang nih Pak Ustaz. Untuk apa? Jualan baju hari raya. Ada orang ini kalau tengok orang banyak, eh mantap ini Pak. Apa? Nampaknya bisa juga 2 kursi jadi. Ini kerjanya gitu-gitu. Kalau jumlah bangunan yang 30 meter kali 30, ini nampaknya cukup untuk 2 kursi. Bisa harus sering-sering satu lagi kursi. Pikirannya kursi, kekuasaan. Oleh sebab itu, ketika umat Islam dibuat parade masa, umat Islam pekan baru ramai, itu baru merupakan suatu gerakan yang berdiri orang membuat kita punya daya jual dan daya beli. Anda kalau kamu mau memilih, kami memilih Anda, Anda harus ikut selera kami. Memangnya apa selera kami? Tanda tangani matrik 6000 3 kontrak politik. Kalau Anda hidup nanti, pertama tolong buatkan peraturan daerah tentang penertiban warnet. Yang kedua, tolong masukkan perda pendidikan agama Islam untuk sekolah umum. Yang ketiga, tolong masukkan bantuan untuk gerakan-gerakan Islam. Jangan dianggap ini sebagai gerakan separatis, gerakan teroris, gerakan ekstremis, tapi bantuan dalam bentuk hibah untuk pendidikan, untuk dakwah Islam. Sanggup Anda pilih ini, kami akan pilih Anda. Kalau tidak, kami cari yang lain. Siapa yang bisa ngomong begitu? Orang yang punya masa yang banyak. Terus kalau itu bersatu titik-titik ini seperti di atas daun, titik air, titik air, titik air. Ketika titik-titik itu menyatu menjadi gelombang yang besar, disitulah orang takut. Bukan dengan membawakan pedang, kekerasan, ancaman, intimidasi, tidak, dengan gelombang. Makanya Nabi Muhammad SAW membawa pasukan ke kota Makkah 10.000. Tidak ada telinga yang dia potong, tidak ada darah yang menetes, tidak ada orang yang dipancung. 10.000. Ukurannya itu apa? Menunjukkan begitu 10.000 orang ramai ini. Ternyata Islam itu kalau bersatu ngeri juga rupanya. Terlepas dari perbedaan tata cara sholatnya, yang satu sir, yang satu jahar, yang satu telunjuknya bergerak, yang satu tak bergerak-gerak, yang satu masalah pusat kepala sedikit, yang satu basah semua, yang satu itu masalah kecil, tapi ada inti besar yang ingin dicapai. Mindset, main otak, set disetting ulang isi otak kepalanya itu sehingga tidak mementingkan yang tidak penting. Aman sangat penting, penting kurang penting, tidak penting. Jangan membahas yang tidak penting sehingga habis tenaga, habis waktu untuk yang penting. Mindset, meluruskan setting ulang otak isi kepala. Walaupun ada juga mengatakan mindset itu otak setan. Nah, kebanyakan mindset, tapi tidak betul otaknya, malah mengarah ke yang kotor-kotor juga. Nah, alhamdulillah, ini peluang besar, tantangan. Apa yang saya ceritakan ini bisa jadi membuat adik-adik bapak ibu putus asa. Kalau begitulah sulitnya kami down, Pak Ustaz. Tapi bagi orang beriman tidak. Orang beriman ini menjadi tantangan. Didatangkannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Thalib itu tidak menjadi membuat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah jadi down. Oh, kami down. Tak ada kuasa bagi untuk melawan Abu Jahal, orang kaya, Abu Lahab, orang hebat. Di mana kami tidak? Mereka menganggap inilah jihad kami. Inilah jihad kita. Ustaz Abdul Somad jelaskan ini tahun 2016. Apakah Ustaz akan yakin ini berubah 2017? Nah, saya sampaikan ini bukan untuk sekarang. Saya sampaikan 2016 baru terwujud 2036. Tak jadi masalah bahwa setelah saya jelaskan sekarang, ada anak-anak muda ini yang terinspirasi, ditulisnya, direkamnya, dicatatnya, 20 tahun lagi baru dia buat. Saya tetap mendapatkan balasan disebut dengan amal jariah. Abdul Somad mungkin sudah mati di orang kecintaan, tapi anak-anak muda ini akan datang berziarah. Selanjutnya kunjungan ziarah Gubernur Riau ke makam almarhum Abdul Somad Kecil. Tentang mereka bekerja, assalamualaikum ya Ustaz. Saya jawab dengan buah. Ustaz lah dulu yang pernah berceramah pesan ini akhirnya kami wujudkan sekarang. Ya, saya sudah tahu. Nantinya apa? Orang Islam tak pernah punya kesusuhan. Itu apa hanya kalau kamu sudah mau mati, bagi yang ini fasilah, di tangan berada di korban, bagi yang risah, tanamkan. Untuk apa saya tanam? Saya tak akan bernaung di bawah daunnya. Saya tak akan makan manis buahnya. Yang makan bukan kita, mereka. Tapi kita dapat orang Islam tidak pernah egois berpikir untuk dirinya sendiri. Ibu, saya bukan ahli politik, Pak Ustaz, tapi ibu menjelaskan ke anaknya. Nah, kandung engkau 9 bulan 10 hari, khususkan engkau 2 tahun lamanya, aku ingin kau menjadi pemimpin untuk negeri. Memang mama ngerti politik juga. Yang penting, kuharapkan kau jadi gubernur. Nah, 9 bulan 10 hari, izinkan perutku, maaf cakap, untuk tempat tinggalmu, proses dari dalam ruh ke dalam dunia. Sengaja khususkan itu untuk kau. Kutahan selera makan, berapa kali aku muntah, berapa kali aku tak makan, 90 hari aku tak puasa, aku harapkan punya anak pemimpin yang zalim. Itu diingat dari kepala sampai mati dia ingat. Mungkin ustaz yang ceramah khutbah dia tak dengar, tapi ketika dia diajak kawannya, friend, ayo kita gelapkan uang ini. Almarhumah emakku pernah bicara, haram aku digalap kandungannya terus sampai kuat ini. Itu luar biasa. Jadi pesan seorang ibu itu bukan cuma kamu sekolah baik-baik ya, nanti kalau udah sarjana PTS dapat uang, tolong berikan mama gelang yang sebesar ini. Tapi itu pesannya, pesan yang membuat dia terinspirasi. Ketika ibu mengatakan kau akan menjadi pemimpin, nah itu luar biasa. Ketika bapak mengatakan itu Wanda Muhammad Al-Fatih memandang Masjid Konstantinopel, lalu dia katakan gereja yang dibangun Kaisar Konstantin, kau akan membebaskan itu. Nah, sampai akhirnya itu yang menjadi inspirasi. Maka jadilah bapak-bapak yang inspiratif dan ibu-ibu yang inspiriwati. Apa artinya? Memberikan ide-ide cemerlang, ide-ide baik. Jadi orang tua yang Islami itu mengarahkan menuju kepemimpinan, bukan menuju kebinasaan. Ma, menurut mama aku cocoknya jadi apa ya? Usah pikir-pikir masa depan, kita makan aja syukur. Usah. Habis ini kita mati juga. Aku tidak tahu, ini orang tua apa? Dia tidak memberikan. Oleh sebab itu, maka acara ini penting bagi anak muda, amat sangat penting bagi orang tua, karena orang tua memberikan modal ide yang luar biasa. Pulang Abdul Somad dari Maroko membawa dua ijazah LCFA dan tunjukkan ke mak. Mak, aku sudah selesai S1 Mesir, S2 Maroko. Nih, dulu kau kan ingat apa? Aku ingin kau jadi doktorandus. Jadi di mata orang tua saya belum berhasil. Karena dia ingin waktu saya kecil dulu, aku ingin kau doktorandus. Tak ada lagi semua doktorandus sekarang. Ini jadi masalah. Waktu zaman saya kecil-kecil dulu, ingat telinga saya, aku ingin kau doktorandus. Karena pakcik saya dekat Fakultas Syariah di salah satu universitas, dia doktorandus. Memang saya lihat anakku harus doktorandus. Tak tahu dia siapa. Saya mandi, pokoknya doktorandus. Jadi saya mohon, ada ke depan, aku ingin kau ingin menjadi ini, nak, kau ingin menjadi ini. Itu luar biasa. Kenapa? Pesan orang tua amat sangat masuk ke kepala anaknya. Pesan kejujuran, pesan pendidikan, pesan cita-cita yang menjadi ilham kepada otaknya. Pesan-pesan yang baik-baik. Untuk merubah menjadi negara Islam, itu luar biasa fitnah. Sampai-sampai Buya Hamka baca pengantar buku tasawuf modern. Bapak ibu yang sudah beli bukunya, nanti pulang dari sini tengok. Yang belum, pinjam sama yang udah. Buya Hamka difitnah mau merubah konstitusi, dimasukkan ke dalam penjara, dituduh mau menjual Indonesia ke Malaysia. Sampai Buya Hamka melihat ada pisau silet di tepi dinding, datang setan berbisik, "Hai Hamka, ambil pisau silet itu, potongkan saja ke tangan." Orang selevel Buya Hamka berani juga setan berbisik, "Hamka, ambil pisau silet itu, potongkan ke tangan." Sampai akhirnya dia melawan, "Tidak, aku tak akan mengikuti bisikan setan." Artinya apa? Kalau ada yang berani merubah konstitusi ini luar biasa, super, bisa dihukum mati, bisa ditembak. Dan putus asa tidak, memasukkan nilai-nilai keislaman. Botolnya tetap botol babi, tapi isinya kecap. Botolnya botol minyak babi, isinya kecap. Pernahkah Erdogan mengatakan Republik Islam Turki? Erdogan tak pernah bawa-bawa Islam. Pernah tak nengok Erdogan pakai baju jubah sorban lalu mengatakan saya ini pemimpin Islam? Tak. Dia tetap pakai jas, pakai dasi. Saya tidak menyinggung pakaian bapak. Bapak yang sudah pakai jubah, pakai sorban bagus, tak masalah. Saya ingin mengatakan orang-orang yang terjebak pada casing. Rumah sakit Islam, sekolah Islam, remaja Islam, isinya. Yang kita inginkan itu adalah botol kecap isi kecap. Tapi ketika orang dilarang pakai kecap, tidak perlu pakai botol kecap. Botol minyak babi isinya kecap. Yang terjadi sekarang botol kecap isi minyak babi. Ini yang jadi luar biasa. Oleh sebab itu kalau tidak sanggup bahwa namanya nilai-nilai yang ada di dalamnya itu nilai-nilai Islam. Pemerintah, apa yang dikeluarkan pemerintah? Undang-undang. Apa lagi yang dikeluarkan pemerintah? Perda, peraturan daerah, pergub, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur, keputusan-keputusan, kepres, keputusan presiden. Di mana peran ulama? Ulama berdakwah. Dakwahnya itu menyentuh sehingga orang menjadi terpikir, selama saya berkuasa 5 tahun ini, program apa yang bisa saya keluarkan? Akhirnya keluarlah perpuk, peraturan bupati, zakat potong atas. 5 tahun dia berkuasa, habis itu dia pensiun, dia mati. Tapi orang terus berzakat. Ini siapa yang punya program? Bupati tahun dulu, 5 tahun yang lalu. Terus dilanjutkan orang akan datang. Ketika bupati berikutnya ingin menghentikan itu, orang komplain. Anak-anak kami sudah disekolahkan dengan uang zakat. Anak-anak yatim kita sudah diberikan bantuan yang luar biasa. Kenapa Bapak hentikan? Kalau Bapak hentikan ini, kami tidak akan coblos Bapak. Masuk nilai-nilai itu ke dalam. Ini yang penting. Nah, tolong ketik di google.com. Undang-undang zakat. Ada. Undang-undang wakaf. Ada. Yang memasukkan itu siapa? Orang-orang yang punya jiwa keislaman dan dia masuk ke politik, atau dia tidak punya bakat politik tapi dia mampu memvisikan yang baik-baik kepada orang yang baik, sehingga muncullah dia masih tetap dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak menjadi negara Islam, tidak menjadi khalifah, tapi nilai-nilainya Islam. Perda zakat. Aceh bisa mengeluarkan perda yang luar biasa, khusus, otonomi khusus, otonomi daerah. Ada polisi yang menangkap. Seminggu yang lalu saya dapat posting ada bule dari Jerman. Bule itu laki-laki perempuan, kalau laki-laki pagi. Bule berjemur di pantai Aceh, ditangkap sama polisi wilayah Desbak, dibawa kain sarung, dikasih sama bule. Di sini gak boleh pakai bini, ini bukan Bali. Pakai kain dikasih kerudung. Itu luar biasa, otonomi khusus. Walaupun dia tidak menjadi negara Islam Aceh, dia masih tetap dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia. Tapi nilai-nilai Islam diterapkan di dalam pendidikan agama Islam. Bisa perda, perda Riau bisa diperjuangkan. Tentu gelisah kami Pak Ustaz, menengok anak-anak ini pakai rok pendek, menengok ini saya ini sudah rusak anak-anak kita ini, kata Bapak. Bapak gelisah tengok. Saya kalau begini pakaian anak-anak ini, saya takut rusak anak saya, Pak Ustaz. Anak saya tak berapa, saya sudah rusak dulu. Gimana nih Pak Ustaz? Keluarlah perda. Namanya perda apa? Perda lancang kuning. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau tinggalnya di Riau harus pakai baju kurung. Masalah jilbab, kalau muslim berjilbab, muslimah berjilbab, dan muslim mungkin kepalanya terbuka dulu untuk tahap pertama, tak apa-apa. Artinya apa? Ada nilai-nilai yang dimasukkan lewat perda, lewat perbu, lewat perbu. Masjid yang selama ini hidup sekalian kita mau, masjid berakap kubur dibantu, tak ada kepedulian. Kalau tak ada jamaah menyumbang, mati itu masjid. Lewatlah kota impak. Itu pun dipukul, terlukul, sudutnya kan 3 kali, baru keluar duit pincing, goreng, bukan. Padahal ini bisa dialokasikan dana untuk APBD tahun segini, alokasi dana untuk masjid. Masjid dibuat berkriteria, dan namanya masjid. masjid raya tingkat provinsi, ada namanya masjid agung tingkat kabupaten kota, ada namanya masjid jami' tingkat kecamatan, ada lagi musola surau dan langgar. Kalau ini dananya dan wajibnya begini, imam ini perlu diangkat, dibuatkan lagi pengangkatan imam lewat perda, perbu, perbu. Bisa menanamkan nilai-nilai Islam, pendidikan, fatwa. Fatwa ini hampir tak berlaku. Orang tidak hormat kepada fatwa, karena fatwa itu sifatnya advice, nasihat, masukan. Bagi yang mau pakai, yang tidak mau tak apa-apa. Tapi ketika dia dimasukkan ke orang punya kekuasaan, ada martil di tangan dia, dia katakan, siapa yang melanggar ini? Siapa yang memetik bunga mawar di taman kota akan ditangkap oleh Satpol PP, dikenakan hukuman 300 ribu. Orang takut, kenapa? Ada implikasi hukum. Kalau saya langgar, ini hukumannya. Kalau saya lakukan, ini. Tapi ketika tak ada hukuman, orang santai-santai saja. Bahkan orang mengejek fatwa tersebut. Ini bagaimana peran antara mensinkronkan antara penguasa dengan ulama, dengan masyarakat yang mengerti agama. Problematika umat dengan berbagai macam, dari mulai free sex, fakir miskin, orang susah, kemudian internet, warnet, macam-macam, LGBT, kelompok sesat dari golongan Syiah, macam-macam. Ini bagaimana menyelesaikan ini? Selama ini dari bawah saja, ceramah, kutub, pengajian Ramadan, khutbah, masalah tak selesai. Kenapa? Umat ini dia mesti dari dua jalur. Dari bawah dia diceramahi, dari atas dia diikat dengan aturan. Ustaz Abdul Somad tidak bisa mengeluarkan aturan, dia tak punya kuasa. Yang punya kuasa itu siapa? Legislator, anggota legislatif. Siapa lagi? Yudikatif. Siapa lagi? Eksekutif. Mereka ini yang punya kuasa. Maka yang berkuasa ini mendudukkan orang-orang bernilai religius. Sejak kapan menerangkannya? Bukan di situ, maaf cakap, mau buang air, di situ baru digali tanah. Bukan di situ, ditanamkan sejak kapan? SD, SMP, SMA. Kita bersyukur kepada Allah, Pekanbaru ini sudah penuh. Islamic boarding school, sekolah full day, pondok pesantren, SDIT, SMPIT, SMAIT. Mereka inilah yang akan duduk di yudikatif, di eksekutif, di legislatif. Mereka ini tidak sekarang. Makanya Ustaz kalau dia mau instan, dia kecewa. Ustaz Abdul Somad kalau mau melihat hasilnya sekarang, pun payah, pun abrakadabra, kalau saya jadi Ustaz, jadi tukang sulap. Tinggal pakai topi panjang, keluar kelinci. Langsung ada perubahan. Kalau dakwah tidak bisa begini, ada kawan-kawan kita tak sabar dengan perubahan terlalu panjang. Ah, teori Ustaz terlalu lama, didik lagi SD, didik lagi SMP, didik lagi SMA, sampai lagi kuliah, jadi kerja. Lama itu Pak Ustaz, saya maunya pun payah pun aja. Terus gimana? Kita ledakkan aja langsung ke Lutan Amerika. Boom, selesai. Salahkah mereka? Niatnya baik, caranya tak betul. Oleh sebab itu ketika kita katakan mengeneralisir ini salah semua, paling tidak dia sudah berniat baik dengan cara yang kurang baik. Tapi yang dimuliakan Allah, umat ini dari bawah. Nasihat, ceramah, tausiah, kultur, pengajian. Tapi ada sebagian orang mengatakan ini tidak efektif. Coba bilang tak efektif. Kalau saya ceramah 100 orang, paling tidak 10 orang dengar. Yang 90 naik di sudut terbuka. Paling tidak yang 5 orang itu dibawanya pulang diceritakan ke istrinya, diceritakan ke anaknya. Maka Nabi tak pernah bilang, kau berceramah satu kampung menjadi pengikut muda. Ayyadi Allah bika rajulan wahidan. Satu orang mendapat hidayah karena mulutmu, khairum min qaburin ni'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Memang dia menceramahi satu orang. Yang satu orang itu berdiri anaknya. 25 tahun kemudian anaknya itu yang memperbaiki kota ini. Dia tetap mendapatkan amal jariahnya. Prosesnya panjang itulah yang orang tak sabar menunggunya. Makanya Allah mengatakan, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar musibah. Betul. Ada lagi sabar paling penting. Sabar menerima proses. Semua akan berubah pada tahap yang lebih baik. Tapi orang tak banyak yang sabar dengan proses tersebut. Disadarkan umat ini dari bawah. Tapi tidak ada ikatan aturan. Sama seperti membangun istana cantik di tepi pantai. Istananya terbuat dari pasir, dari gaun di teropong-teropong. Oh, cantik, mewah istana di tepi pantai. Pak Ustaz, mana? Coba Ustaz teropong. Tidak ada. Tadi ada Pak Ustaz. Rupanya sudah habis di satu rumah. Tak ada yang menjaganya. Maka itu berlangsung saja dijaga. Dari bawah rumah ini disadarkan, dari atas dia dijaga. Dengan apa? Dengan kekuasaan. Makanya betapa indahnya kalau kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang amanah. Makanya judul kita, pemimpin yang amanah di tengah zaman banyak fitnah. Dua yang amat sangat kontradiktif. Satu di kutub utara, satu di kutub selatan. Pemimpin amanah, mulia. Zaman banyak fitnah, hina. Bagaimana mungkin di zaman banyak fitnah bisa muncul pemimpin yang amanah? Saya kalau diminta oleh anak-anak muda, Ustaz datang nanti malam ke kantor kami HMI. Jam berapa? Jam 11 malam. Datang. Kenapa? Karena saya melihat ini adalah tunas-tunas hijau. Mungkin satu di antara mereka nyangkut gajinya. Dia akan berbuat di masa akan datang. Ustaz datang ke SMA 8, insya Allah. Ustaz ke SMA 1, insya Allah. Ustaz datang ke PAN 2, insya Allah. Ustaz datang ke PAN 1, ya. Yang tua perlu, karena dia punya anak. Banyak juga orang, ah, yang kuat Ustaz, Ustaz ceramah lagi Pak Ustaz. Itulah ini intai-intai Israel lah. Oh, tak bisa begitu. Itu orang putus asa. Mereka punya anak, dia punya cucu. Dia ngomong ke anaknya, lebih menyentuh daripada Ustaznya ngomong. Ustaz Abu Somad ngomong, tak perlu kata anaknya, saya tak kenal kamu. Tapi ketika bapaknya yang ngomong, kakeknya yang ngomong. Di tengah sakit, dia dibuang ke ICU. Apa isi terakhirnya? Sini cucu. Apa yang datang? Aku ingin kau menjadi pemimpin yang amanah. Kalimat itu masuk ke otaknya. Dia sekolah serius menjadi pemimpin. Dari mana kakeknya dapat pesan itu? Dari Ustaz. Tapi tidak langsung. Nah, ini yang tidak dipahami sebagai orang. Yang mau langsung, dia mau yang bentuk. Yang bentuknya saya. Yang membuat ini saya. Yang ini saya. Yang banyak saya. Itu kan orang beriman. Yang selalu nyebut saya, itu dalam Al-Quran yang selalu nyebut saya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu. Fir'aun, innama utituhu ala ilmin indi, saya kaya karena ilmu saya. Qarun, ana khairun minhu, I am better than him. Iblis. Makanya kalau ada tenaga kawas bapak sikit-sikit, saya sebut nama saya. Tahu kamu tak? Yang selalu nyebut saya dalam Quran itu empat. Siapa aja? Iblis, Fir'aun, Qarun. Siapa satu lagi? Kuasa. Ompet. Jadi orang Islam itu dia kuat. Walaupun yang malu berbuatlah. Pas saya lemah mengamalku. Kuat bakat masing-masing. Saya tak bisa menyampaikan Pak Ustaz. Tak usah. Tapi tulis bagus. Tulisnya. Tadi pagi ketemu dengan budayawan beliau yang masih, saya diminta menulis di buku 70 tahun beliau. 70 datang surat ke rumah, tolong Ustaz tulis kata sambutan 70 tahun. Saya tulis. Tadi kita mulai, Ustaz selalu saya dengar ceramah Ustaz. Bapak dengar ceramah saya? Alhamdulillah. Buku lalu di 70. Ceramah Ustaz itu saya tulis, saya kirim ke Rio Pos. Yang ceramah Ustaz, tapi yang tulis saya. Begitu produktif. Tak boleh sebut nama. Dia tidak boleh etik di orang muslim. Mungkin dia tak mau nanti dia. Ini banyak orang ini. Orangnya konaan, rendah hati, amanah. Tak mau. Tapi saya sebut perlu. Kenapa? Artinya hidupnya terus produktif. Walaupun di atas 70 tahun. Dia tidak hanya duduk berzikir baca Quran, duduk berzikir baca Quran. Tidak. Tapi hidup ini terus produktif, berkarya. Menulislah. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Karena banyak orang ini gila. Oh, ketika saya masuk ke salah satu SMA, Ustaz bilang suruh kami nulis. Kami paling rajin nulis Pak Ustaz, sepuluhan sampai sepuluh lama. Mana bukunya? Di World Facebook. Update status. Bukan tulisan itu yang saya maksud. Menulis tentang apa yang bisa bermanfaat buat generasi di masa akan datang. Salah satunya adalah masalah kepemimpinan. Saya kutub boleh meninggal tahun 1966. Jasadnya boleh tergantung di tiang gantungnya. pikiran yang bebas berkeliaran sampai hari ini. Tafsir Fi Zilalil Quran, the best seller, buku terbaik, diterjemahkan lebih dari 50 bahasa dunia. Dari mana itu? Sebuah tulisan. Maka menulislah tulisan-tulisan ini menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peran ulama. Latihan ulama. Peran ulama itu adalah bagaimana dia bisa menjadi penengah. Dia tidak menjadi pawang ular. Saya pemimpin, ular ini ganas. Lalu saya ingin ularnya Cina, gimana saya panggilkan pawang? Pak pawang, tolong antarkan saya ular ini. Bukan itu tugas ulama. Dia bisa menyampaikan yang dari bawah ke atas, yang dari atas bisa sampai ke bawah. Pada saat tertentu dia bisa sejalan, tapi pada saat tertentu dia bisa berseberangan. Tak ada contoh yang paling real tentang ini selain dari Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Di saat tertentu dia bisa berjalan sama dengan Soeharto, tapi di saat yang sama dia juga bisa berseberangan jalan ketika sesuai dengan Allah dan Rasul berjalan. Ketika menyimpang, dia terus berjalan. Apa maknanya? Ini tanggung jawab besar. Penguasa ini kalau kita tinggalkan tidak bisa. Saya tak mau mendekat dengan kekuasaan, saya tinggalkan tidak bisa. Karena dia orang bukan pegang sendok makanan. Sendok itu di tangan dia. Kalau kita mau dapat makanan, kita mesti dekat dengan bukan pegang sendok. Tapi jangan gara-gara kita mau dapat banyak, kita iakan semua kata dia. Ini harus gini ya? Iya. Ini iya, iya. Cuma dia tidak bisa dapat. Dan begitu. Kalau kita jauhi, tak dapat. Kalau terlalu kita dekati, kita ikut selera dia. Maka kita memperjuangkan umat. Maka gambarnya adalah ulama, partner pemerintah, tujuannya dakwah, mengajak ke jalan Allah. Pak, ini masjid ini bagus, tapi salahnya imamnya tak bagus. Kalau gitu gimana Ustaz? Apa salahnya kalau kita angkat ini? Pak, ini remaja kita ini kalau dibiarkan terus menengok rok pendek ini banyak yang gagal di mereka. Gimana supaya roknya panjang kok Ustaz? Bisa tak dibuatkan kerja busana muslimah? Masuk dakwah tidak hanya lewat mikrofon, dakwah fardiyah, dialog, kedekatan. Ada orang untuk ceramah mungkin dia tidak, tapi untuk dialog dekat ngobrol dengan orang dia lebih berani. Ada yang satu lagi untuk ceramah oke, untuk ngobrol sama orang dia tak bisa. Yang lebih parah ceramah tidak ngobrol pun tak mau. Artinya apa? Ini segala celah pintu dipakai, tapi tujuannya satu, bagaimana menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dekat dengan Raja Saudi Arabia. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah diangkat oleh Anwar Sadat menjadi Menteri Agama. Tapi apakah dengan dekatnya mereka kekuasaan lalu mereka menjual agama? Tidak. Ketika mereka mendirikan UMI, Majelis Ulama Indonesia, muncul satu fitnah. Apa kata mereka? Hamka menjual Islam 1 miliar ke Soeharto. Marah anak Buya Hamka, Gusti Hamka. Kasar sekali omongan mereka ayah. Kata Buya Hamka, diam. Nanti sampai waktunya mereka akan tahu. Hamka menjual Islam 1 miliar kepada Soeharto. Karena dianggap alat itu hanya alat negara untuk mengakal-akali ulama untuk menjinakkan bangsa Indonesia. Tapi belakangan terbukti, Buya Hamka meninggal, siapa sekarang yang memperjuangkan? MUI, Majelis Ulama Indonesia, kontribusi Buya Hamka luar biasa. Saat tertentu dia sejalan dengan penguasa, tapi pada saat keluar fatwa Natal bersama, di saat itu dia berseberang jalan. Saat untuk membentuk yang baik, dia bersama. Tapi ketika harus Natal bersama, apa boleh buat? Di sini kita berpisah. Akhirnya dia berpisah. Apa maknanya? Bersama Allah kita bersama, tapi kalau kamu sama setan, saya sama Allah, aku boleh buat, kita tak bisa bersama. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Dr. Mustafa Umar bakal bilang doktor karena menulis tafsir Asy-Sya'rawi, ditelitinya metodologi tafsir Asy-Sya'rawi dalam tafsir Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dapat gelar doktor beliau di Universiti Malaya. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi meninggal 1998, diangkat oleh Anwar Sadat menjadi Menteri Wakaf Mesir. Muncul fitnah. Syahrawi dipakai kekuasaan untuk menjinakkan rakyat Mesir. Syahrawi sudah banyak makan uang negara, sudah disumpat pulangnya dengan uang oleh kekuasaan. Tersenyum Syekh Syahrawi. Apa kata Syahrawi? Saya jadi dosen di Saudi Arabia, gaji saya berlipat ganda. Ketika pulang ke Mesir jadi menteri wakaf, malah gajinya jauh dibandingkan daripada ketika dia menjadi dosen. Dia 15 tahun menjadi dosen di Makkah Al-Mukarramah, pulang ke Mesir jadi menteri, malah gajinya jauh lebih rendah. Dan dia dekat dengan kekuasaan itu apa? Kalau dia memikirkan dirinya, istrinya, anaknya, cukup sudah. Tapi umat dia pikirkan. Tapi ini mesti jadi banyak juga orang atas namakan umat, tapi tidak memperjuangkan umat. Saya ingin menceritakan ulama-ulama yang terpercaya zaman silam pernah berdekatan dengan kekuasaan. Dekat dengan kekuasaan itu tidak haram. Mereka buktinya berhasil, jauh dari fitnah. Akhirnya orang tersenyum. Oh, ternyata Hafka bisa. Ternyata Syekh Muhammad Tawil dari Syahrawi bisa berjalan dengan kekuasaan itu. Syahrawi masuk ke dalam kantor kementerian. Dia tengok kursi lembut, kursi berundu yang lembut. Dia panggil penjaga. Penjaga, sini. Kursi ini ganti besok pakai kursi rotan. Loh, kursi menteri tak boleh diganti, Syekh. Saya tak biasa duduk di kursi lembut. Kasih kursi rotan. Bisa. Dengan kemampuan. Lalu kemudian biasanya Syekhul Azhar membawakan laporan ke Menteri Wakaf. Menteri Wakaf. Menurut struktural, Menteri di atas, Syekhul Azhar di bawah. Syekhul Azhar harus menghadap ke Menteri Agama. Saat itu yang jadi Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Walhal secara struktural, paling tinggi jabatan Syekh Mutawalli Syahrawi. Lalu datang Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi, mampir ke kantor Syekh Abdul Halim Mahmud. Tuan Menteri ngapain kesini? Kata Abdul Halim Mahmud, saya mau minta laporan Anda. Mestinya saya yang lapor ke atas. Segan dengan kehormatan ulama, karena Syekh Abdul Halim Mahmud ulama besar dari Al-Azhar, Syekh Mutawalli Syahrawi juga ulama besar. Ketika kekuasaan itu dititipkan Allah, bukan untuk sarana sombong menyombong. Ini sekarang kan orang friend, ya, kamu boleh besok datang ke kantor saya ya. Sekarang saya sudah agak tinggi dari kamu ya. Begitu. Ini kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah, bukan untuk menaikkan prestis, bukan untuk menaikkan status, bukan untuk mengatakan kamu lebih, saya lebih hebat dari kamu. Kalian semua harus lapor ke kantor saya. Begitulah mereka dekat dengan kekuasaan. Jadi saya tak ingin mencerita mengawak-awak. Kalau kita dekat dengan kekuasaan, tapi kita ingin menjaga etos kerja, menjaga privasi diri. Contohnya mana Pak Ustaz? Belum ada lagi, nanti ada kejadian. Ada diri nyata. Begitulah para ulama itu dengan kekuasaan, tidak mengharapkan kekuasaan. Karena kalau kekuasaan ini diharapkan, saya khawatir nanti orang kafir akan naik. Kalau penguasa yang agak-agak zalim itu ditinggalkan, lalu orang baik meninggalkan, nanti orang zalim betulan akan mendekat. Dia setengah zalim, 50% zalim. Tertulis di sini 50% zalim. Kita tinggalkan dia, datang orang yang zalim 50, maka komplitlah menjadi zalimin 500%. Ulai kaumuz zalimun, mereka zalim 100%. Tapi ketika kita bisa warnai dia, tapi ini berat. Mewarnai orang itu tentu warna kita lebih kuat. Jangan sampai kita merasa mancing, rupanya kena mancing. Ustaz itu sedang mancing, dia mancing apa? Ikan paus. Dia mancing, iya. Tapi kenyataannya dia yang dilihat ikan paus. Tugas pemerintahan Islam menurut Imam Al-Mawardi. Pak Ustaz, besok kita kaji masalah politik Islamnya. Tak ada politik Islam. Yang tadi kaji politik Islam, tak ada kepemimpinan Islam. Islam itu hanya ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah. Asal ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, Islam. Politik-politik itu tak ada. Akhirnya siapa yang mengambil politik? Orang kafir. Ini bahayanya mengatakan tak ada politik dalam Islam, padahal ada namanya Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Al-Mawardi meninggal 450 Hijrah. Artinya pas 1000 tahun yang lalu. Ini bukan ijtihad kontemporer Qadhawi. Qadhawi hanya mengikut yang pernah ditulis ulama sebelumnya. 1000 tahun yang lalu sudah segala fikih tentang politik Islam ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Disebutkan situ tanggung jawab pemimpin ada 10. Pertama, menjaga kemurnian agama. Aliran-aliran sesat di Pekanbaru, siapa yang bisa menjaganya? Ustaz Abdul Somad, dia tak punya kuasa. Maka kalau ada kelompok aliran sesat di Pekanbaru, pengikutnya banyak, kuat, orang-orang berpengaruh, kita tak bisa tangkap. Malah dia bisa kejek kita, kamu sesatnya? Iya, aku memang sesat. Emang masalah belum? Nantamu. Kita jadi kalah. Coba kalau ada kekuasaan, Pak, ini ada yang bisa, tolong Bapak tangkap. Ya segera, kita turunkan segera. Kita terjunkan ini tangkapan. Menjaga kemurnian agama. Masa Lia Eden bisa minta lapangan pesawat UFO kepada Presiden? Itu kan pelecehan agama yang luar biasa. Bilangnya terakhir dia katakan itu Ahok paling layak untuk jadi gubernur karena titisan Dewa Hanuman dan Dewa Monyet sebetulnya. Sampai itu baca itu. Dua, menetapkan hukum di antara anggota masyarakat yang bertikai. Kalau ada konflik, ini dua orang berkonflik, yang memutuskan siapa? Ustaz Abdul Somad tak bisa. Ini dua orang ahli waris mau berkelahi, dipanggil Abdul Somad mau menyelesaikan. Begitu sampai di tempat bukul lain juga. Saya bilang, tenang, tenang. Saya diundang di sini kan mau mendamaikan nih, bukan mau jadi dewan juri wasit tinju nih. Ini yang saya tahu tentang agama, kalian pakailah. Kalau kalian tidak mau ikut saya, tinggalkan saya, pergi ke pengadilan agama. Artinya saya tak punya kekuasaan. Tapi kalau ada pemerintahan yang Islami, maka mereka yang memutuskan masalah bertiga. Tiga, menjaga keamanan umum. Ketertiban umum, geng motor, macam-macam namanya, itu semua diatur. Menegakkan hukum. Lima, perlindungan negara dengan kekuatan. Bagaimana orang warga negara kita dilindungi? Itu Filipina banyak tenaga kerjanya di Saudi Arabia. Cuma tenaga kerja mereka terdiri bidan, perawat, nurse, rumah sakit, itu rata-rata dari Filipina. Suatu ketika ada pekerja dari Moro akan digantung di Saudi Arabia. Ini miris. Pekerja Filipina dari Moro beragama Islam akan digantung di negeri Islam. Yang minta keringanan hukumnya Presiden Filipina yang Katolik. Itu kan luar biasa. Beda dengan kita. Kalau ada masyarakat kita mau digantung, apa kata kita? Gantungannya lah masih banyak lagi. Bagaimana pembelaan pemerintah terhadap tenaga kerjanya? Tenaga kerja Filipina, kalau tuannya lambat bayar gaji, dia lapor kedutaan, orang kedutaan datang. Dia gedung itu. Bayar gajinya. Kalau tidak, tinggal ditarik. Ada perlindungan. Nah, ini pemerintah, ustaz tak bisa, ulama tak bisa. Jihad terhadap orang yang menolak Islam setelah dakwah. Oh, ini Islam itu didakwahkan, dikirimkan dari desa tertinggal. Beberapa hari ini kita dapat postingan dari Ustaz Fauzi, aktivis dakwah ke desa tertinggal. Beliau bekerja sama dengan Ustaz Mustafa Umar, mengirim kambing, makanan, bapak ibu sebagian ikut launching kapal dakwah beberapa tahun lalu di pantai pelabuhan Sungai Luku. Nah, itu semua swadaya masyarakat, tidak ada kontribusi pemerintah di dalamnya. Walaupun Kabupaten Merapi dulu ada bantuan, tapi secara institusi itu tidak pemerintah. Dakwah ke kampung-kampung pedalaman suku Sakai, dalam Mama, dalam Perigi, suku Agit, satu laut, ini tak tersentuh. Padahal itu tugas pemerintah. Tujuh, mengumpulkan zakat. Zakat tidak bisa lewat himbauan. Ustaz Abdul Somad jadi anggota sosialisasi zakat sejak 2009. Tapi saya ini perolehan zakat, padahal suara habis juga rasanya. Khutbah Jumat, bayarlah zakat. Orang moro tidur semua. Tak bisa. Tapi kalau pakai peraturan, kabupaten siap. Siapa yang tidak mau bayar zakat, silakan tanda tangan. Maklum 6,000. Saya pegawai, jika tidak membayar zakat, akan begini. Ada kekuasaan. Segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa Taala. Mengatur ekonomi lewat Baitul Mal. Baitullah banyak. Ar-Rahman, Baitullah. Al-Mutmainah, Baitullah. Masjid Al-Raya An-Nur, Baitullah. Baitul Mal, mana? Zaman Nabi seimbang. Ini Baitullah, Masjid Nabawi. Ini Baitul Mal. Idealnya satu kota itu satu pintu. Namanya Baitul Mal, rumah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, buat satu pintu. Sekarang kita miris. Kalau hari Jumat di Pekanbaru, pengumuman masjid kita, alhamdulillah, uang wakaf, infak, sedekah yang berkumpul sampai hari ini sejumlah 200 juta. Masjid kota, pergi ke perkampungan, daerah Tenayan Raya, adapun masjid kita terutang di toko bangunan 20 juta. Kenapa bisa terjadi? Yang satu amat sangat kaya, yang satu amat sangat susah. Padahal kalau ada Baitul Mal, satu kota, satu pintu. Baitul Mal tidak akan ada kotak berjalan di hari Jumat. Karena dia tuh bagi yang mau berwakaf, berinfak, sedekah, Baitul Mal. Potong atas, kalau payah gerakan, langsung potong rekening 2,5%. Potong atas, langsung tertransfer. Bila Anda mau tambahan, tinggal gesek kartu. Terima kasih. Terima kasih. Ini kotak lewat. Kotak lewat tak juga keluar, ditanggung di tengah jalan. Tanggungnya kita. Yang ditanggung tak berapa, yang 2,000 perak. Datang orang ngelewatkan kelincing. Tolos. Artinya apa? Malu kita ditengok orang lain. Oh, begitulah agama Islam. Rupanya agama pengemis. Padahal pengemis mereka lebih besar. Cuma caranya cantik. Potong atas 10-10. 10% mereka pengemis. Kita cuma 2,5%. Nah, ini semuanya zakat. Makanya bunyi ayat zakat itu khudh, ambil. Yang bisa ambil itu siapa? Yang punya kuasa. Kalau orang tak punya kuasa, dia tak bisa ambil. Khudh dari atas ke bawah. Hai Muhammad, ambillah zakat mereka. Kekuasaan. 19. Menunaikan amanah dan mengikuti nasihat. Amanah, nasihat. Nasihat siapa? Nasihat tokoh adat Nenek Mama. LAM, Lembaga Melayu Riau. LAM, Lembaga Adat Melayu. Itu yang didengar cakapnya. Satu suku LAM, yang satu lagi agama MUI. Mereka bukan hanya sekedar baca doa, tapi didengar cakapnya. Pak Ketua MUI, Pak Ketua LAM, kita mau mengadakan program ini. Apa menurut pendapat Bapak? Kami tak bisa berpendapat. Ini ada restoran dari Jepang mau buka rumah makan. Apa pendapat Pak LAM? Coba tengok iklannya dulu. Kenapa roknya pendek? Panjangkan sini. Udah setuju. Tunjukkan ke MUI. Gimana Pak MUI? Roknya sudah panjang, tapi kepalanya kok terbuka ya? Itulah gunanya. Bukan mereka ini undang acara peresmiannya untuk membacakan petata petiti. Burung merpah, burung kuning. Burung ke burung sampai 3 jam. Habis itu, kalau habis di ujung acara, selanjutnya pembacaan doa oleh ketua majelis ulama Indonesia. Allah. Amin. Tapi itu tugasnya. Pemimpin itu mendengar nasihat. 10. Memperhatikan setiap permasalahan agar tidak menyia-nyiakan umat dan agama Islam. Kalian diangkat kenapa? Karena dipilih. Yang memilih siapa? Orang Islam. Ketika kalian dipilih orang Islam, lalu kemudian kalian mengkhianati umat Islam, kalian adalah pengkhianat dunia akhirat. Itulah baru bangkit ini semua. Tapi kalau tidak, maka judul hari ini berat, luar biasa. Tapi ini mesti kita sampaikan. Kenapa? Karena ini menyangkut maslahat umat. Bukan hanya kita saja. Bisa jadi sama di anak cucu kita nanti lebih parah dan luar biasa. Program real. Untuk masuk langsung merubah mungkin susah. Ini yang real, jangka pendek yang bisa dibuat besok pagi. Perayaan Hari Besar Agama, lomba cerdas cermat sejarah Nabi. Kalau kebetulan bulan Maulid Nabi, ada mengundang artis dari Jakarta, biaya 100 juta, buat maaf, orang ramai datang, ceramah cuma 1/2 jam, cekakak-cekiki, pulang habis, bukan zamannya lagi. Nih, Isra Mi'raj, buat lomba jadi imam. Isra Mi'raj itu kan intinya sholat. Buat lomba imam se-kabupaten, lomba imam se-kecamatan. Ibu bapak yang kebetulan kepala sekolah, lomba jadi imam. Gimana dia bacaannya? Macam anak kita tadi, lomba tahfiz. Itu real, nyata, bisa dibuat. Pribadi sekolah, gaulnya tidak besar. coba keluar lomba imam setingkat kabupaten Pulauan, lomba imam setingkat provinsi Riau yang juara satu diangkat menjadi imam paripurna. Baiklah ya. Maka di situ ketemu antara ulama, tokoh adat, milik mama, tokoh masyarakat dengan negara. Jadi agama bukan menjadi lipstick saja. Pencerahan berkala ke berbagai instansi, kantor dinas ada pencerahan berkala. Saya diajak kemarin ke kantor inspektorat oleh Pak Pengamalan menjelaskan tentang masalah riba. Pesantren kilat ini kabarnya bulan Ramadan nanti. Kabar dengan dari Pak Faisal Kamar, katanya anak sekolah libur. Anak sekolah libur bagi anak-anak membahagiakan, tapi bagi orang tua luar biasa. Habis subuh otomatis asmara subuh. Siang tidur berkepanjangan. Kalau dia tidur siang, malam dia liburan. Motor bebas, sholat terawih, 2 rakaat di masjid, 20 rakaat di luar masjid. Ini kalau tidak di manage dengan baik, ini kekuasaan. Kalau tidak ikut dengan agama, maka pekan baru akan menjadi musibah besar. Kenapa? Karena anak-anak tidak punya basic untuk memanage waktu. Orang tuanya pun bingung. Orang tua bingungnya dua. Pertama bingung urus anaknya, kedua perutnya lapar, pilih cendol mana itu buka puasa. Santri bilang, ada program. Alhamdulillah, kita berharap anak-anak muda kita yang sudah biasa memanage anak muda ini, sama anak muda mereka bisa buat program pesantren kilat, program pengentasan buta huruf Al-Quran, wajib sertifikat bebas buta huruf Al-Quran bagi siswa SD dan masyarakat sebelum nikah. Ini sudah dipelopori nenek mama tokoh adat masyarakat kita dulu. Makanya ada malam berhatam kaji. Artinya apa malam berhatam? Sebelum nikah dia sudah hatam Quran. Ada namanya sebelum khitan laki-laki sebelum kita, yang perempuan sebelum menikah dia menjadi ibu yang solihah bagi anak-anak. Muncul perda-perda perbu syariah, memakai pakaian Melayu Islami, larangan berbuat-buat tanpa mahram, wacana satpol PP syariah, berperan dalam perizinan warnet, hotel syariah. Bagaimana hotel itu tidak bisa lagi-lagi perempuan tanpa mahram masuk, surat nikahnya mana? Ada kontrol dari masyarakat. Kalau tertangkap, sip. Surat izin usaha siumnya dicopot. Pengelolaan Basda Badan Amil Zakat Daerah, pengiriman dai di daerah Trisolir, dai. Kemarin saya ditemui oleh mahasiswa UIN. Ternyata UIN punya program namanya mahasiswa UIN mengajar. Mahasiswa UIN mengajar. Kalian mengajar di mana? Sekolahnya apa? Kata saya, kami berangkat dari Pekanbaru ke Indragiri Hulu, Pak Ustaz. Sampai di Indragiri Hulu turun di Belilas namanya. Sampai di Belilas naik lagi motor 2 jam ke dalam. Sampai di dalam itu tak ada lagi bisa jalan, karena tak ada jalan, jalan kaki 2 hari 2 malam. Disitulah kami berdakwah. Mendengar cerita anak-anak ini lama saya dulu. Selama ini saya berdakwah Masjid Agung Anur, Masjid Utsman Ibn Affan. Mereka berdakwah 2 hari 2 malam sampai ke pedalaman. Bayangkan, itu anak-anak mahasiswa, mahasiswa UIN mengajar. Ada lagi yang belum tersentuh, banyak lagi. Dalam peribadi, suku akhir, suku laut, suku sakai, masih banyak sekali. Pembekalan imam dan khatib menuju ulama independen. Ulama independen. Dari mana makan kantor? Dari mana bayar listrik, sewa, sekretariat, MDI, IGMI, Majelis Ulama, Titip Alul Mualim, IKI. Itu dari APBD. Maka orang bisa mendikti kalau kita menulis. Tapi kalau independen, maka lembaga bisa terhormat mendongakkan kepala. Kami tidak bisa kasih kalian bantuan tahun ini, enggak apa-apa. Sambil kami sejauh matang-matang. Bangunnya begini, lewat apa nih? Lewat program namanya wakaf, cash wakaf, wakaf produktif. Selain terakhir, peran ulama adalah menunjukkan kepada pemerintah inilah langkah kalian yang sesungguhnya. Barulah bisa terwujud terpilihnya ulama yang baik yang layak di negeri yang zaman fitnah banyak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.